Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Afi? Ya, betul. Dari siapa? Ini dari Manado, Pak. Siapa namanya? Dengan Muhammad Rifki. Mubalik ya, Lombok. Siapa, Mas Rifki? Mubalik Lombok, Pak. Ada apa ini? Ini mau nanya, ada beberapa jamaah ini ada resah dengan ini, dengan penyampaian mubalik, Pak. Kenapa? Ya, selama ini kan kita mendapatkan, apa namanya, mendapatkan ijtihad dari Bapak Imam. Kita diijtihad oleh Bapak Imam, tidak boleh sholat dengan orang luar. Nah, tapi kok dari mubalik ini malah memperbolehkan, Pak. Malah memperbolehkan. Akhirnya jamaah ini, jamaah yang di terutama di Manado ini, dia resah. Ya nggak boleh. Tetap nggak boleh, Pak, ya? Ya tetap nggak boleh. Itu mau balik mana yang Dia mantan mau balik desa di ini, di mana, di Kalimantan. Terus kemudian karena ada pekerjaan, dia pindah ke ini, ke Manado. Nah, keliru itu. Kemangkulannya keliru. Jadi kemangkulan yang pas ini bagaimana, Pak? Supaya saya bisa ini sama jamaah. Ya, tetap nggak boleh. Nggak boleh sholat dengan orang luar, Pak, ya? Nggak boleh. Oh, iya. Boleh. Oh, iya. Kalau sudah terjadi, ya diulang sholatnya. Kalau umpamanya dia sudah terlanjur sholat dengan orang luar, ya ulangi lagi, Pak. Diulangi. Oh, iya. Ya, itu. Kalau terpaksa nggak bisa menghindar, maka iya, sudah diniati surat sholat sendiri. Oh, munfarid gitu ya, Pak? Jadi, iya. Bukan makmum pada mereka. Jadi kemarin itu kan sampai saya ini memintakan, kalau memang benar seperti itu, pendalilanmu di mana? Ya, pendalilan saya bahwasannya sholat berjamaah itu wajib. Jadi wajib dikerjakan di mana saja. Apa data ya? Itu kan roimu sampean, Mas. Ini kan kita punya imam. Jadi punya imam itu kita wajib taat. Sampean kan sudah tahu sendiri. Tapi dia bilang itu dalilnya itu waktu Nabi ditanya oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman. Iya. Bagaimana kalau tidak mencintai imam dan jamaah? Iya. Jawab Nabi, fa'tazil tilkal firqah kullah. Pisailah semua firqah yang ada. Iya. Yang dipisai apa? Yang dipisai apa? Yang dipisai ibadah mereka. Jadi kita harus jauh, ya? Iya, kan nggak boleh ibadah sama mereka. Iya. Fa'tazil tilkal firqah kullah. Pisailah semua firqah yang ada. Jadi pisailah semua firqah yang ada. Yang pisai apa? Yang ibadahnya itu. Ibadah sama mereka, sama mereka. Jadi kita harus beda daripada ini, mereka-mereka itu, orang luar. Harus benar-benar kita itu harus punya dinding gitu. Menyelisih. Iya, harus. Istilahnya, ya untuk ibadahnya aja. Kalau urusan jual-beli, pergaulan, ya silahkan. Yang penting tidak terpengaruh. Oh iya. Ya, ibadahnya aja, jangan ibadah bersama mereka, sholat makmum mereka, iya. Tahlilan ikut mereka, nggak boleh. Dan ini apa, bagaimana nanti saya nasihatkan kepada ini jamaah-jamaah nanti, Pak? Soalnya kan ini ya, saya sekarang sudah berbicara dengan Pak Hafi, jadi nasihat Bapak untuk jamaah mereka yang di sini ini bagaimana? Sampaikan kepada Pak Yai kelompok atau Pak Yai desa, mau balik itu supaya dinasihati dulu. Nanti biar mau balik itu yang mencabut. Oh iya. Sehingga kesannya dari jamaah tetap baik. Nanti kalau mau balik itu nyampaikan begitu, kemudian ada mau balik lain menangkal, kan akhirnya kan dampaknya kurang baik. Iya. Nah, kemarin pihak mubalig, pihak mubalignya sendiri yang mencabut. Oh iya. Kalau umpamanya sudah dinasihati Pak, terus dia enggak ingin tetap ngengkel gitu. Nah, kecuali kalau dia dinasihati enggak bisa terima, nah baru mubalig itu dibatasi itu. Oh, enggak usah disuruh ngajar gitu loh. Iya, batasi suruh nyampaikan yang dalam jamaah sudah lazim. Iya. Sesuai dengan kemangkulan, jangan merubah kemangkulan yang ada. Iya. Itu kan kondisi silakan ngajar. Yang tetap ngajar silakan dari rumah sudah baik. Cuma bisa terjadi. Iya. Ya, insya Allah sudah mungkin sudah cukup Pak. Nanti kapan-kapan lagi kalau mungkin ada pertanyaan dari ini jamaah, ya saya ingin bertanya lagi kepada Bapak ya. Iya. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak. Assalamualaikum.